Nabi Muhammad adalah manusia pilihan, diutus sebagai rahmatan lil alamin. Marilah bersolawat dengan satu lantunan bersama solawat subhanul muslimin. Allahumma salli ala Muhammad.